نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Ayuhal muslimun ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat pertolongan karunia dan taufiknya kita masih tetap berada di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam bentuk kita duduk bersimpuh dalam rangka bersama-sama berharap rahmat Allah dan pertolongannya dengan cara mempelajari ilmu agama, di mana dengan mempelajari ilmu agama merupakan sebab dan penegak serta penopang supaya kita benar ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan takwa adalah kunci segala bentuk kebaikan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit membacakan kepada antum semuanya manuskrip dari muhadarah yang disampaikan oleh beliau Al-Allamah Al-Faqih Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, dalam kesempatan suatu muhadarah liqa' maftuh yang disampaikan di kota Madinah dengan judul Al-Qawlul Mudabbaj Bidhikri Wasaya Fil Manhaj, ucapan yang indah dengan menyebutkan wasiat dan nasihat-nasihat dalam perkara manhaj. Naam, dari judulnya kita sudah bisa mengetahui isinya adalah menyampaikan wasiat, menyampaikan wejangan-wejangan dan nasihat terkait dengan perkara manhaj ahlissunnati wal jamaah. Yang ucapan ini adalah ucapan yang indah yang akan membuat orang-orang yang dia itu ikhlas di dalam belajar dan jujur di dalam berpegang teguh terhadap sunnah akan menjadi senang dan kokoh. Akan tetapi sebaliknya, kalaulah di sana ada orang-orang yang menampakkan sunnah namun hakikatnya hatinya tidak senang kepada sunnah, ataupun juga mereka orang-orang yang menampakkan sunnah namun benci terhadap ahlus sunnah, maka mereka akan merasa risih tatkala mendengar wasiat-wasiat para ulama salaf yang dinukilkan oleh para ulama kita dalam perkara berpegang teguh kepada manhajus sahih ataupun manhajul haq ini. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya berpegang kepada manhaj ahli sunnati wal jamaah bukanlah perkara yang ringan, lagi bukanlah perkara yang mudah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Mu'adz ibn Jabalin radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-29, maka Mu'adz bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu adkhulul jannah, idza amiltuhu yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang apabila aku melakukannya akan menjadikan aku masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, yaitu bagaimana perkara manhaj yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, "Laqad sa'alta an 'adzim fa innahu layasirun 'ala may yasarahu Allahu 'alaih." Sungguh engkau telah bertanya suatu perkara yang agung, tentunya berat. Agung tentunya berat. Perkara berpegang dengan manhaj ahli sunnah yang ini merupakan jalan menuju surga adalah perkara yang berat lagi besar, mulia. Akan tetapi Rasulullah menyatakan, "Fa innahu layasirun," dan sesungguhnya itu adalah sangat amat mudah. "Ala man yasarahullahu alaih," atas orang yang Allah berikan kemudahan baginya. Sehingga sebelum kita masuk mendengarkan nasihat beliau hafizahullah, maka perlu kita tanamkan kepada kita di dalam kita mengikuti manhajul haq ini, manhaj ahli sunnati wal jamaah, yang bisa menjadikan orang yang menitinya dan berpegang teguh di atasnya sampai dengan wafat biiznillah akan masuk ke dalam surganya, dan menjadikan orang yang menjauh darinya akan diancam dengan kecelakaan dan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Nasallahu salama wal afiyah. Maka hendaknya kita bermodalkan kejujuran kepada Allah di dalam mengikuti manhaj ini, dan juga dengan ikhlas senantiasa berharap mencari wajah Allah di dalam melaksanakan langkah-langkah dan juga amalan-amalan yang diarahkan oleh para imam kita dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, yang merupakan konsekuensi, yang merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Maka di dalam kesempatan kali ini kita membacakan manuskrip yang telah dicetak dalam kitab Matbu'ah 6, menjadi satu jilid yang terkandung di dalamnya ada sekitar 4 judul muhadharah. Dan kita mengambil pada judul yang kedua, yaitu Al-Qawlul Mudabbaj Bidhikri Wasoya Fil Manhaj, ucapan yang indah dengan menyebutkan nasihat wasiat-wasiat di dalam manhaj. Sehingga di sini kita dapatkan di dalam fotokopian dimulai dari halaman 39. Nah, karena sebelumnya merupakan tema muhadharah yang pertama, ini tema muhadharah yang kedua. Maka kita langsung saja menuju kepada manuskrip beliau, yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongannya serta taufik darinya agar supaya menjadikan hati-hati kita dijadikan sebagai wadah bagi ilmu yang bermanfaat, serta memberikan kekuatan kepada diri kita untuk bisa mengamalkan dan juga berpegang teguh dengan wasiat-wasiat yang akan disampaikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di halaman yang ke-39, setelah beliau menyampaikan khutbatul hajah, maka selanjutnya pada halaman yang ke-40 beliau menyatakan, "Thumma amma ba'du," kemudian sesudahnya, "Faya ma'syaral sami'ina was sami'at, Wahai sekalian para pendengar, baik laki-laki maupun wanita, i'lamu, ketahuilah, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yabtali bin ni'ami, mendatangkan ujian, menguji manusia dengan adanya nikmat-nikmat berupa kebaikan, berupa kesuksesan, berupa kemenangan, dan juga kepandaian yang ada. Ini semuanya nikmat. Allah uji manusia dengan adanya nikmat. Liyudhhiro syukra syakirin, agar supaya nampak syukurnya orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur dengan kenikmatan akan nampak dia sebagai orang yang bersyukur. Dan bentuk syukur nikmat ada tiga. Yang pertama adalah dengan lisannya dia memuji Allah yang memberikan nikmat itu kepadanya. Dan yang kedua, dengan hatinya dia meyakini nikmat yang ada padanya semata-mata adalah pemberian Allah, bukan karena semata-mata kepandaian dia, bukan karena semata-mata karena usaha dia, bukan semata-mata karena selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, namun semata-mata Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, tidak ada satu nikmat pun yang kalian rasakan melainkan merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk syukur yang ketiga adalah orang tersebut menjadikannya sebagai sarana untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Itulah bentuk syukur. Maka Allah datangkan nikmat yang banyak dalam langkah liyudhhiro syukron syakirin alladzina arafu fiha haqqallahi wa haqqa ibadih, supaya menampak darinya syukurnya orang yang bersyukur. Sehingga atau orang yang bersyukur yaitu orang-orang yang mengetahui di dalam nikmat tersebut ada hak-hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Hak Allah supaya kita bersyukur menjadikan ketaatan kita meningkat, sehingga tatkala Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran setelah menyebutkan kenikmatan yang diberikan kepada nabinya, kemenangan dalam perang Badar, Allah mengingatkan fattakullah la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kepada Allah supaya kamu tergolong orang-orang yang bersyukur. Naam, inilah bentuk syukur kepada Allah. Wa ata kullu haqqin haqqahu, sehingga orang tersebut pun akhirnya memberikan semua pihak yang memiliki hak hak-haknya. Wa ata, dan memberikan kullu haqqin, semua pihak yang memiliki hak haqqahu, hak-hak mereka diberikan sesuai dengan kadar dan ukurannya. Inilah bentuk syukur yang pertama. Kama annahu yabtali bididdiha, sebagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala yabtali, menguji hamba ini, bididdiha, dengan lawan daripada nikmat. Apa itu? Minal masaib, berupa musibah-musibah, wal fitan, dan fitnah-fitnah, ujian-ujian, fid dini, baik ujian di dalam agamanya, wal irdi, ataupun menjaga kehormatannya, wan nafsi, ataupun jiwa, wal mal, dan harta bendanya. Liyudhhiro sabra sabirin, dalam rangka dengan datangnya ujian tersebut akan nampak kesabaran orang yang bersabar. Yaitu sabar maknanya adalah al-habsu, menahan diri, habsun nafsi, yaitu menahan diri kita untuk senantiasa ada di atas ketaatan kepada Allah, yang mencakup tiga perkara. Sabru ala ta'atillah hatta yu'addiyaha, bersabar di dalam menahan diri kita untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah sehingga kita melaksanakan perintah-perintahnya. Yang kedua, sabru ala ma'asillah, itu asabru ala tarkil ma'asi, bersabar di tatkala kita meninggalkan, menjauhi perbuatan maksiat, bersabar menahan diri kita sehingga tidak mendekat kepada perbuatan maksiat. Dan juga yang ketiga, asabru ala aqdarillahil mu'limah, bersabar terus nantiasa di atas ketaatan kepada Allah dikala menghadapi takdir-takdir Allah yang mu'limah, yang menyakitkan, berupa musibah, berupa kekoncangan, berupa kesengsaraan, kekurangan harta, sedikitnya pembela dan lain sebagainya. Naam, Allah datangkan semua ini musibah-musibah, ujian baik dalam agama, kehormatan, demikian pula jiwa dan harta, liyudhhiru sabra sabirin, untuk menampakkan kesabarannya orang yang bersabar. Alladzina alimu, yaitu orang-orang yang telah mengilmui, wastaqarra fi qulubihim, dan telah tetap keyakinan di dalam hatinya, annallaha lahul hikmatul baligh, bahwasanya Allah memiliki hikmah yang sangat tandas di dalam adanya musibah ataupun nikmat, wal masyiatun nafidah, dan kehendak yang pasti akan terlaksana, wal hujatud damihah, dan hujah yang tandas pula yang mengena. Fasabaru, maka dia pun bersabar karena dia yakin di balik musibah, di balik fitnah, di balik ujian-ujian yang datang baik dalam agama ataupun juga dunia serta hartanya ataupun kehormatannya, di balik itu akan ada hikmah yang baik. Maka dia pun fasabaru, bersabar, wahtasabu, dan berharap pahala. Berharap pahala kullama yusibuhum minal masaib, berharap kepada Allah dengan segala sesuatu yang menimpanya berupa musibah-musibah. Wahtasabu kullama yusibuhum minal masaib indallahi fi dzalikumul ajr, akan ada padanya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah misdaq. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35 berfirman, walanabluukum, atau Allah taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut walanabluukum bil khairi wasyarri fitnah wa ilai bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Dan segala sesuatu yang memiliki nafas jiwa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Hakikatnya kehidupan ini adalah negeri untuk beramal yang buahnya kita panen nanti setelah mati. Maka Allah ingatkan setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan kematian. Walanabluukum, dan sungguh kami akan menguji kalian, bil khairi wasyarr, dengan adanya kebaikan berupa nikmat-nikmat, dengan adanya kebaikan berupa kepandaian, berupa ilmu agama, berupa harta benda, kekuasaan, pendukung serta lain sebagainya dari makna kebaikan. Wasyar, demikian pula kejelekan berupa musibah, kesengsaraan, mungkin penghinaan, cercaan dan lain sebagainya dari yang berkonotasi jelek. Nah, Allah datangkan sebagai fitnah, betul-betul sebagai ujian. Naam, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Sehingga orang-orang yang berilmu, yang dia mengetahui sesungguhnya di balik musibah ini akan ada kebaikan dan hikmah yang baik di sisi Allah bagi mereka orang-orang yang sabar, senantiasa menahan dirinya di atas ketaatan kepada Allah, itulah makna sabar. Sabar maknanya adalah secara bahasa al-habsu, menahan. Yang maunya adalah al-habsu nafsi ala ta'atillah, senantiasa menahan diri kita untuk terus di atas ketaatan kepada Allah. Inilah yang namanya sabar. Sehingga orang yang sabar dikala mendapatkan perintah, dia melaksanakannya seberat apapun, itulah namanya sabar. Dan orang yang sabar ketika melihat maksiat, dia menjauhinya, menggiurkan ataupun tidak menggiurkan, bahkan sekalipun hatinya sangat ingin dan sudah terlalu cinta kepada maksiat, dia akan meninggalkannya. Itulah yang namanya sabar, menahan dirinya untuk terus di atas ketaatan kepada Allah. Yang namanya orang yang sabar, mereka adalah orang yang tatkala datang takdir Allah yang buruk, tatkala dia melakukan ibadah kepada Allah ternyata menjadikan orang tersebut diuji, dengan ujian mungkin berupa harta atau keluarga atau bahkan musibah yang menimpa dirinya dari rasa sakit dan sebagainya, dia tetap bertahan untuk berusaha terus di atas ketaatan kepada Allah. Nah, inilah yang demikian. Wa ila hadza al isyaratu bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengenai hal ini ada isyarah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah mendatangkan semua itu baik nikmat ataupun ujian. Nah, musibah dalam rangka sebagai ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan, beliau menyatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan, li amril mu'min, mengenai urusan perkaranya orang-orang yang beriman, orang-orang yang selamat. Inna amrahu kullahu khairun, inna sesungguhnya amrahu urusannya, kullahu seluruhnya khairun, kebaikan. Walaysa dhalika li ahadin, walaysa dan tidaklah zalika yang demikian itu seluruhnya baik, li ahadin, bagi akan diraih oleh seorang pun, illa lil mu'min, kecuali hanya bagi seorang yang beriman. Orang yang beriman urusannya seluruhnya baik. Nam, in asobat husarra usyakara, kalau diberikan kepada mereka asarra, kelonggaran, kesenangan dan juga kesuksesan, syakara, maka dia pun bersyukur dengan cara senantiasa mengingat nikmat yang ada padanya adalah pemberian Allah ditanamkan dalam hatinya, sehingga terbebas dari penyakit sombong, sehingga terbebas dari penyakit ujub, bangga diri. Naam, demikian pula orang tersebut meyakini apa mengucapkan dengan lisannya alhamdulillah. Naam, dengan lisannya memuji Allah yang telah memberikan nikmat padanya. Naam, sehingga orang tersebut pun selamat selamat lisannya dari kesombongan, dari mengungkit-ungkit kebaikan dan seterusnya. Dan demikian pula orang tersebut dengan kenikmatan yang ada padanya, baik yang terkait dengan badannya ataupun harta serta fasilitas lainnya, maka dijadikan sebagai sarana lil isti'anati ala ta'atillah, untuk membantu dia senantiasa di atas ketaatan kepada Allah. Ini bersyukur. Orang yang beriman kalau diberikan sarro, rasa senang, nah, rasa kesuksesan, dia bersyukur. Nah, wa inna sobat hudorro, jangan kebalik, kalau sudah sukses berhenti ibadah. Ini lemah keimanannya. Nah, lemah keimanannya. Sehingga para ulama sering mengingatkan kepada kita, wala takunu ramadhaniyin, janganlah kalian menjadi orang yang ibadahnya musiman di bulan Ramadan saja. Selesai bulan Ramadan, selesai berhenti, sudah sukses diampuni dosanya, fitri, sudah lagi kembali suci, kata mereka. Tidak demikian. Nah, namun innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya, dan seorang senantiasa berusaha istiqomah di atas kebaikan. Ini yang pertama. Wa in asabat hudarra'u sabara, dan apabila asabat hudarra, ditimpakan kepada mereka ad-dharra, yaitu musibah, yaitu kesengsaraan, yaitu malapetaka, diberikan kepada dia musibah-musibah, ujian-ujian, kesengsaraan, sabara, bersabar, terus menahan dirinya di atas ketaatan kepada Allah. Datang perintah, dia berusaha melaksanakannya. Datang larangan, dia pun menjauhinya. Datang ujian yang menyakiti badan, keluarga, harta benda dan sebagainya, tetap berada di atas ketaatan kepada Allah. Tidaklah merubah yang demikian menjadi orang yang kufur dan ingkar kepada perintah Allah. Maka wa kana khairallah, maka jadilah sabar di atas musibah tadi kebaikan bagi dia. Demikian pula bersyukur di atas nikmat tadi menjadi kebaikan bagi dia. Inilah orang-orang yang selamat. Wa adhamu min hadza qauluhu jalla wa ala, demikian pula dan yang lebih besar lagi dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah taala, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-179 Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minin 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Maka tidaklah Allah akan membiarkan orang-orang yang beriman berada di atas satu keadaan yang antum sekarang ada di atasnya, sehingga Allah akan memisahkan yang jelek dari yang baik. Makna ayat ini diterangkan oleh Sa'di rahimahullahu ta'ala al-mufassir. Beliau menyatakan, "Ayma kana fi hikmatillahi ayatrukal mu'minin ala ma antum alaihi minal ikhtilat." Bahwasanya bukanlah termasuk hikmah Allah. Naam, bukanlah termasuk hikmah Allah untuk Allah membiarkan kaum mukminin berada dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Minal ikhtilat, dari bercampur baur. Antara apa? Antara bainal mukminin wal munafik, antara orang yang mukmin dan orang munafik, semuanya ngaku ngikuti Nabi tanpa adanya pemisah. Bukan hikmah. Allah akan mendatangkan kepada mereka ujian-ujian, sehingga nampak orang yang jujur lurus akan mengikuti nabinya, walaupun pahit sekalipun dia ikuti, walaupun bertentangan dengan hawa nafsu dan tendensi jiwanya, dia ikuti. Nah, atau orang-orang munafik yang sekedar label dan bajunya saja mengaku mengikuti Nabi, namun ternyata Nabi memerintahkan ke kanan, dia berada di kiri, bersamaan masih ternampak bajunya adalah baju mengikuti Nabi, sehingga di sini dipisahkan. Maka makanallahu liyadharal mu'minin, bukanlah termasuk hikmah Allah membiarkan kaum mu'minin ala ma antum alaih, untuk senantiasa dalam keadaan yang antum sekarang ada di atasnya. Namun hatta yamizal khabitha minat tayyib, sehingga hatta yamizal khabitha minat tayyib, sehingga Allah akan pisahkan yang jelek dari yang baik. Allah pisahkan orang-orang munafik dari orang-orang mukmin, wasadiqi minal kadzib, orang yang jujur akan Allah pisahkan dengan orang yang dusta. Naam, orang yang jujur dengan orang yang dusta. Maka ini merupakan hikmah Allah, sehingga akan terus datang ujian, akan terus datang ujian, sehingga akan nampak orang-orang yang jujur dengan keimanannya atau orang yang tidak jujur dengan keimanannya. Maka di sini beliau mengatakan, wa ahlus sunnati wal jamaah, dan ahlus sunnah wal jamaah, siapakah ahlus sunnah wal jamaah itu? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jamaah, dan juga jamaah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. 6. Maka bid'an minas sahabah, dimulai dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Fa'aimmatut tabi'in, maka demikian pula para imah dari kalangan tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Yada'una ila ma warrasuhu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyeru kepada kepada perkara yang mereka warisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya mereka para sahabat dan a'immatut tabi'in, mereka senantiasa menyeru manusia terhadap apa yang mereka warisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka warisi? Min taqriril haqqi wa da'wati ilaihi, berupa penetapan al-haq, mereka kokohkan takrir, mereka kokohkan dan mereka tetapkan al-haq tersebut. Wa da'wati ilaihi, mereka menyeru kepada al-haq, mereka menyeru kepada al-haq. Wa dhabbi anhu wa an ahlihi, dan mereka membela al-haq tatkala diinjak-injak, tatkala disimpangkan oleh orang-orang yang menyimpangkan, serta membela ahlihi, orang-orang yang mengikuti al-haq. Ahlul haq mereka bela. Inilah jalannya para sahabat radhiyallahu anhum dan para imatut tabi'in. Wa qabla an adkura jumlatan min wasaya a'immatis salafinas salih, maka qabla dan sebelum an adkura aku menyebutkan jumlatan sejumlah min wasaya a'immatis salafinas salih, sejumlah wasiat dari imam-imam kita dari kalangan salafunas salih, pendahulu kita yang saleh rahimahumullah, minas sahabati wa man ba'dahum, baik wasiat dari kalangan a'immah salafuna soleh dari sahabat ataupun para a'immah setelah mereka. Uhibbu, aku sangat menyukai an urida ba'da ma soha anin nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk aku mendatangkan kepada kalian sebagian apa yang sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Minas sabri alal bala wa murril qada, berupa kesabaran di atas musibah, kesabaran di atas ujian-ujian, wa murril qada dan pahitnya takdir Allah dikala kita berpegang kepada sunnah. Dahulu sebagian kita dikala belum mengenal dakwah menjadi orang yang mungkin digemari oleh teman-temannya, yang dia itu orangnya luwes sehingga banyak teman, baik laki-laki maupun wanita. Namun tatkala mengenal dakwah, ternyata semuanya minggir. Gara-gara sudah tidak lagi mau bermain musik, gara-gara tidak lagi mau mereka mengucapkan kalimat-kalimat rayuan gombal dan seterusnya, minggir sudah. Orang sok suci, murul qada. Nah, Allah menakdirkan demikian, kok pahit ya. Nah, demikian. Bagaimana mereka ataupun juga yang tadinya masya Allah orang yang income-nya banyak, karena tidak peduli lagi riba, yang penting jadi. Ghish, penipuan-penipuan, yang penting laris dan seterusnya, ya. Dan seterusnya, ketika sudah mengenal dakwah, oh ternyata orang yang memakan harta riba dilaknat Allah. Orang yang memberikan makan dengan harta riba dilaknat Allah. Orang yang melakukan ghish dikeluarkan, tidak diakui termasuk jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngeri. Ternyata mau berusaha mencari nafkah dengan cara jujur-jujuran dapatnya sedikit. Sudah 180 derajat. Kok pahit ya. Nah, ini demikian, kadangkala demikian. Maka di sini beliau menyatakan, maka aku ingin sangat senang untuk memaparkan sedikit atau sebagian apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kesabaran mereka tatkala mendapatkan musibah dan ujian, dan juga tatkala menghadapi pahitnya takdir Allah. Wa muqabalati ma yusibul mar'i minasyada'idi bisabri wal ihtisab, dan untuk menyebutkan bagaimana mereka para sahabat ataupun juga salafuna soleh, mereka naam muqabalah dikala mereka menghadapi apa yang menimpa mereka berupa asyadaid kesusahan, neka yuqabil, mereka hadapi dengan bisabri wal ihtisab, dengan rasa sabar dan berharap pahala dengan musibah yang dia harapkan. Naam, dengan apa pak, musibah yang menimpa dia, berharap pahala dengan musibah yang menimpa dirinya. 6. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran tatkala mengkisahkan kejadian perang Uhud, dikala para sahabat mendapatkan kekalahan yang mengakibatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka, bahkan 70 para sahabat meninggal, suatu kemenangan bagi orang-orang musyrikin dan kekalahan yang besar bagi orang-orang muslimin, orang-orang mukminin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala naam menceritakan atau menghibur mereka, ya, kalaulah mereka atau kalaulah kalian tertimpa luka, mereka pun telah tertimpa luka, akan tetapi kalian lebih unggul. Kenapa? Watarju minallahi ma la yarjun, engkau masih memiliki harapan kebaikan di sisi Allah yang tidak dimiliki oleh orang kufar. Naam, ahlus sunnah berpegang kepada sunnah, diuji. Namun walhamdulillah ada harapan, ujiannya ini dia diuji di atas sunnah, harapannya pahala. Orang bermaksiat diuji, apa yang diharapkan? Tidak ada. Dosa di atas dosa. Nasallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai kita menyangka sunnah ini menjadikan kita itu sengsara, tidak, bahkan justru menjadikan kita menang kalau kita sabar. Karena kepahitan, ujian-ujian yang menimpa akan diganti kebaikan bagi mereka yang mau bersabar, terus mempertahankan diri mereka di atas sunnah. Inilah demikian. Sehingga di sini kita akan melihat bagaimana pemaparan Syekh Ubaid hafizahullahu taala, dan juga wa muqabalati ma yusibul mar'i min asyada'idi wa bisabri wal ihtisabi wal yaqin bi anna an-nasra ma'a sabri. Dan untuk menyebutkan sebagian bagaimana di sana para sahabat salafuna saleh mereka menghadapi segala bentuk ujian yang menimpa, baik berupa kesengsaraan, dengan cara bersabar dan berharap pahala ihtisab wal yakin, dan yakin bahwasanya pertolongan Allah akan datang bersama kesabaran. Pertolongan Allah akan datang bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan yang namanya solusi, jalan keluar, datangnya adalah dengan sesuatu yang sudah karb, sudah kayaknya keputusasaan, hampir sudah genting, dengan kegentingan. Wa anna mal usri yusron, dan bahwasanya bersama adanya kesusahan pasti akan datang kemudahan yang sangat banyak. Betapa banyak kita rasakan dari fenomena yang ada. Ada seorang yang dulunya mencari pekerjaan begitu susahnya, dapat pekerjaan, hasilnya dimakan kelihatannya banyak, namun ternyata pengeluarannya besar pasak daripada tiang. Namun setelah mengaji, masya Allah, Allah bukakan kebaikan bagi dia. Memang nominalnya kelihatannya lebih kecil, namun pengeluarannya tidak lagi besar pasak daripada tiang. Karena dia tahu ini namanya televisi, ini berbahaya, isinya gambar-gambar dan musik-musik, bahkan merusak anak-anak. Tidak perlu lagi dilomat, dimatikan, listrik berkurang. Lagi musik dan sebagainya, ini justru melalaikan hati kita dari berzikir kepada Allah, dikurangi pula. Subhanallah. Demikian pula mau beli ini dan itu, apa faedahnya? Tidak ada. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk ciri baiknya seorang muslim meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Akhirnya masya Allah nominalnya sedikit, namun ternyata akhirnya barokah. Demikian masya Allah, begitu indahnya. Dan dia tahu wa anna ma'al usri yusra, kesusahan yang pertama, jenengan gak ngaji saja penghasilannya segitu masih belum mencukupi, kalau ngaji bagaimana? Kan demikian ya. Tambah sedikit, tambah ternyata tidak. Yang sedikit itu ternyata bernilai ketika diiringi dengan syukur, ketika dilaksanakan dengan bimbingan arahan ilmu agama, ternyata lebih bernilai. Masya Allah, kita melihat realita yang ada. Betapa banyak mereka orang-orang ahlul ma'asi, mungkin penghasilannya jauh berlipat ganda dengan kita yang ngaji di sini. Namun mereka untuk menyempatkan sholat sedikit saja pelit, apalagi ngaji. Bagaimana kehidupan mereka? Selalu kurang, selalu kurang. Namun walhamdulillah Allah berikan keringanan hati kepada kita dengan duduk taklim minimalnya sepekan 2-3 kali. Walhamdulillah rizki tetap lancar, dapur tetap ngebul. Tidak berakibat buruk kepada keluarga kita, bahkan justru menjadikan iman kita meningkat. Istri kita semakin taat beribadah. Dengan taatnya ibadah, mereka tidak banyak tuntutan. Dengan tidak banyaknya tuntutan, hati kita semakin ringan. Hati kita semakin ringan khusyuk di dalam ibadah. Ini demikian. Sehingga barakallahu fikum, lihatlah. Pertama memang dirasa susah, namun akhirnya dirasa mudah. Barakallahu fikum. Laqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atammal bayan. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana atammal bayan, telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat sempurna. wa amara wa naha wa basyara wa hadzara, dan beliau telah memerintahkan dan melarang serta memberikan kabar gembira serta memperingatkan kepada umatnya. Maka nali ahli sunnati fihi huda wan nur, yaitu tentang apa-apa yang ahlu sunnah ada di atasnya, itu kandungannya adalah al-huda, hidayah, wan nur, dan cahaya. Yakinlah demikian, dan janganlah hati kita dikuasai oleh syaitan dengan was-wasah. Kalau engkau mengikuti dakwah ahli sunnah, engkau akan menjadi orang yang asing. Kalau engkau mengikuti ahlu sunnah, engkau akan menjadi orang yang dikucilkan. Kalau engkau menjadi ahlu sunnah, engkau akan menjadi orang yang sempit rezekinya. Buktinya mana? Rizki sudah ditentukan oleh Allah. Kita menjadi ahlu sunnah, kalaupun ternyata jadi orang yang asing, memang sudah dinaskan oleh Rasulullah. Wasayakunul ghuraba kama bada'a, mereka akan menjadi orang yang dirasa asing sebagaimana dahulu. Nabi kita dirasa asing, namun tuba lil ghuraba, berbahagialah dengan keasingan dengan sebab kita berpegang kepada sunnah. Nah, daripada anak-anak underground, asing enggak itu? Apa yang diharapkan? Sudah asing tambah sampah masyarakat. Terus lagi kelompok yang keliling kesana kemari dengan enggak jelas, naik motor dan sebagainya. Asing sudah. Apa yang diharapkan? Tidak ada. Nah, kita dirasa asing dengan sunnah merupakan sudah ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Namun ada harapan yang besar, pahala di sisi Allah. Dan itu merupakan pintu untuk Allah membukakan barokah. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwasanya apa yang ada di atasnya ahlu sunnah berupa peringatan dari perkara yang haram dan penyimpangan dijauhi, ini adalah huda wan nur, petunjuk dan cahaya. Maka kita jauhi. Berupa perintah, pegang teguh apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu adalah huda wan nur. Apa yang diberitakan gembira, itu juga huda wan nur. Apa yang ditahzir, yang diperingatkan oleh mereka, huda wan nur, untuk kita menjauhinya, itu adalah semuanya petunjuk dan cahaya. Wa min dzalikum, diantaranya, nah, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah hadis yang agung yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum." Maka kata beliau, sesungguhnya lam yakun nabiyyun qabli, tidaklah ada seorang nabi pun sebelum aku, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa melainkan kana haqqan alaihi, melainkan wajib atasnya, wajib atas nabi tersebut, an yadulla ummatahu, untuk menunjukkan kepada umatnya, ala khairin ma ya'lamuhu lahum, atas kebaikan-kebaikan yang dia ketahui bagi mereka umatnya. Janji berupa sorga, amalan ini diikuti menjadikan kalian akan masuk sorga dan seterusnya. Diterangkan, wa yundiruhum, dan memperingatkan mereka, syarra ma ya'lamuhu lahum, kejelekan apa-apa yang kejelekan apa saja yang dia ketahui akan menimpa kepada umatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang lainnya tentang kejelekan, bahwasanya kata beliau, la taqumus sa'ah, tidaklah akan tegak hari kiamat, hatta ta'budu fi'am min ummati al-awthan, sampai dengan ada sekelompok dari umatku ini berkembali beribadah kepada berhala. Wala taqumus sa'ah, dan tidaklah tegak hari kiamat, hatta yalhaqu fi'amun min ummati bil musyrikin, akan kembali sekelompok dari umat Islam ini bergabung dengan orang-orang musyrik. 6. Wasayakun fasayakhruju min ummati 30 dajjalun, akan keluar dari umatku 30 yang namanya dajjal. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya mengaku dia adalah nabi. Ini kejelekan. Namun Rasulullah memberikan patokan kepada kita, jazakallahu khair. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku sebagai nabi adalah jelek. Diperingatkan sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semuanya telah diperingatkan. Demikian pula kebaikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan nanti akan datang hadisnya, bahwasanya bahwasanya orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, mereka akan mendapatkan ujian-ujian. Mereka akan mendapatkan ujian-ujian yang menjadikan orang yang berpegang teguh kepada sunnah kal qabidi alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Dipertahankan sakit menyengat dirinya, dilepaskan sudah, namun dia tidak mendapatkan keutamaan daripada cahaya sunnah. Nasallahu salama wal afiyah. Ini digambarkan oleh beliau. Demikian pula beliau menyatakan dalam hadis tadi, wa inna ummatakum hadhih, maka dan sesungguhnya umatmu ini, umat Islam, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, dijadikan kemurnian dan keselamatannya pada generasi yang awal, generasi para sahabat dijadikan kemurnian keselamatan pada generasi yang awal. Wasayusibu akhiroha balaun wa umurun tungkirunaha, dan generasi akhirnya akan dia ditimpakan kepada mereka balaun, ujian-ujian dan perkara-perkara yang kalian, khitab kepada para sahabat, tungkirunaha, mengingkari hal-hal tersebut, sesuatu yang diada-adakan. Penyimpangan-penyimpangan akan datang. Ya Rasulullah mengatakan akan keluar 30 dajjalun, diantaranya keluar 30 dajjal, para pendusta yang mereka itu menyimpangkan agama ini. Hadis yang pertama yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Imam Ahmad mengeluarkan di dalam musnadnya jilid yang kedua halaman 191. Dan juga Imam Muslim mengeluarkan di dalam Kitabul Imarah bab wujubul wafa bi bai'atil khulafail awwal fal awwal, wajibnya untuk memenuhi bai'at kepada pemimpin yang pertama kemudian seterusnya. Yaitu bagaimana bentuk bai'at kepada para pemimpin, mendengar dan taat, bukan dalam perkara maksiat. Dan juga dikeluarkan di nomor 4753. Hadis yang kedua. Hadis yang pertama menunjukkan di sana bahwasanya segala sesuatu telah dijelaskan oleh Nabi. Jalan-jalan yang baik telah ditunjukkan. Jalan-jalan yang sesat telah diterangkan. Tinggallah bagi kita mengkaji dan mengikuti jalan-jalan petunjuk tersebut. Tidak perlu bagi kita memodifikasi. Cukuplah bagi kita mengikuti apa yang dari Nabi. Kemudian hadis yang kedua. Karena di sana walaupun adanya musibah, para sahabat telah ditimpakan musibah yang lebih banyak. Sampai-sampai tatkala seorang sahabat Khabbab bin al-Ath datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ala burdatihi fi dhilil Ka'bah, dalam keadaan beliau sedang bertelakan dengan burdahnya, selendangnya di naungan Ka'bah. Maka datang kepada beliau Khabbab bin al-Ath, bertanya, ya Rasulullah, ala tantasiru lana wala tada'u lana. Wahai Rasulullah, kami ini disiksa gara-gara mengikuti agama yang engkau bawa. Wahai Rasulullah, kami ini ditindas, kami ini dicemooh, kami ini dikucilkan dan seterusnya. Tidakkah engkau meminta kepada Allah untuk diturunkan pertolongan yang maknanya supaya mereka musyrikin segera dibasmi? Maka bagaimana kata Rasulullah? Laqad kana man kana qablakum, sungguh orang sebelum kalian telah diuji dengan yang lebih besar daripada yang kalian rasakan. Yughfaru li ahadihim minal ard, digalikan untuk seseorang di antara kalian, di antara mereka, lubang di tanah. Fayudau fih, kemudian diletakkan orang tadi yang beriman di dalamnya. Fayu'ta bil min syaril hadid, kemudian didatangkan gergaji dari besi. Fayuj'alu nisfaini, dibelah menjadi dua. Dan yang lain, wal akharu yu'ta bil min syati, ya. Dan datang, didatangkan yang lain, didatangkan dengan sisir, min syab, dengan sisir. Fayufraku baina azmihi wa lahmih, kemudian disisir dengan sisir besi yang panas tersebut sehingga terpisah antara tulang dan daging-dagingnya. Ini seperti ini, namun mereka tidak menjadikan, melepaskan sunnah. Ini demikian. Barakallahu fikum. Sehingga jalan-jalan keselamatan telah ditunjukkan, jalan kebaikan telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua. 6. Hadis yang kedua. Ini hadis ini panjang. 6. Hadisnya panjang. Kalau antum mau melihat, dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, bab wujubu ta'ati waliyil amri. Ya. Wajibnya taat kepada pemimpin penguasa kaum muslimin. Maka membawakan hadis ini ditempatkan dalam hadis yang pertama dalam bab tersebut. Yang kalau kita uraikan hadis tersebut, maka akan datang kepada umat beliau yang terakhir di akhir zaman kemudian fitanun, ya, yamutamuju kamujil bahri, yang fitnah tersebut terus gulir gemulir bagaikan gelombang di lautan, ombak di lautan. Semakin mendalam kita ke sana, semakin besar goncangannya. Semakin orang kuat berpegang kepada sunnah, semakin besar ujiannya. Nah, bukan maknanya kalau kita pelan berarti enggak ada ombak, enggak, di pinggir lautan pun sudah ngeri ombaknya, kan demikian. Nah, sehingga digambarkan yang demikian. Fataji'ul fitnah, maka datanglah satu fitnah. Fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati, menjadikan orang yang beriman ketika itu sangat-sangat berat menghadapi ujian yang seperti ini, kayaknya ini aku akan lepas dari sunnah. Sumatang kasyif, kemudian tersingkap. Oh, ternyata saya selamat walhamdulillah. Wataji'u fitanun, datang yang lebih besar. Fayaqulu hadhihi hadhi, ini kayaknya, ini kayaknya. Dan terus menerus seperti itu, itulah yang namanya ujian. Nah, sehingga di sini beliau menyatakan di dalam hadis yang kedua, hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, wa huwa 'inda Muslim, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Iman, bab bayani annal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariba, bab yang menerangkan penjelasan bahwasanya Islam dimulai dengan keterasingan, dengan dirasa asing, dan akan kembali dirasa asing. Wa innahu ya'ruzu bainal masjidaini, dan sesungguhnya iman tersebut akan kembali di antara dua masjidaini, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kembalinya ke Mekah dan Madinah, itulah iman, itulah Islam, masdarnya dari sana. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ta'rujul imanu ilal madinati kama kama ta'ruzul hayyatu ila hujriha. Iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke lubangnya. Ular akan kembali ke lubangnya. Islam, wahyu turun di Mekah dan di Madinah, demikian pula nanti akan kembali ke sana. Sehingga dalam bab-bab perselisihan didahulukan sejak zaman dahulu, didahulukan fuqaha ul Madinah, yaitu para fuqaha dari kota Madinah, Madinatul Rasul alaihi salatu wasalam. Di dalam hadis ini, bab ini Al-Imam Muslim menyatakan bahwasanya Islam akan kembali dirasa asing dan bahwasanya Islam tersebut ya'ruzu bainal masjidaini, akan kembalinya nanti sumbernya kepada sumbernya, yaitu dari Mekah ataupun dari Madinah. Sehingga sangat tidak konsekuen mereka yang menyatakan jangan kau mengambil ilmu dari ahli Mekah, jangan kau ambil ilmu dari orang-orang yang belajar di Madinah. Ini sangat-sangat berbahaya. Lihatlah Imam Muslim sendiri, beliau yang mengetahui hadis Nabi membuat bab wa annahu ya'ruzu bainal masjidaini, Islam tersebut akan kembali di antara dua masjid tadi, Mekah dan Madinah. Barakallahu fikum. Maka di sini dibawakan hadis Hudzaifah, isinya tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan, akan dicampakkan tu'rad, dicampakkan fitan, yaitu ujian-ujian, 'alal qulub, atas hati orang-orang yang beriman. Hati kita akan didatangkan ujian kepada kita. Kal hasiri 'udan 'udan, seperti orang sedang mau membikin tikar. Tikar pandan. Satu, dua, lagi tiga, akhirnya jadilah hati yang bagus, tikar yang bagus. Demikian akan terus diuraikan bagaikan tikar, seutas demi utas atau setali demi setali. Fa ayyuma qalbin usribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Naam. Maka hati manapun yang dia itu meminum, mengkonsumsi, menerima fitnah tersebut, mengikuti fitnah, terbawa dengan fitnah, dititikkan satu titik hitam di dalam hatinya. Nukitat fihi nuktatus sauda, dititikkan padanya satu titik hitam. Wa ayyuma qalbin ankaraha, dan hati siapapun yang mengingkarinya, tidak mau terbawa fitnah, saya tetap berpegang dengan tuntunan Nabi, saya tetap berpegang dengan sunnah apapun yang terjadi, maka nukitat fihi nuktatun bayda, akan ditintikkan pada hatinya satu titik putih. Hatta ta'udu ya'nil qulub ala qalbaini, sehingga kembalilah hati itu menjadi dua hati. Hati orang yang beriman akan menjadi dua kategori. Yang pertama, ala qalbaini ala abyada mithli sofa'a, akan menjadi hati yang putih bagaikan batu besar yang kokoh lagi jernih, bersih. La tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardu, tidak membahayakannya fitnah sedikit pun selama masih tegak langit dan bumi. 6. Wa ala mithril kuzir mujakhia, dan yang kedua, hati yang dititiknya padanya titik hitam yang senantiasa mengikuti fitnah. Fitnah ini dia ikuti, ninggalkan manhaj ahli sunnah wal jamaah. 6. Dititikkan satu titik hitam, maka jadilah kalkuzi mujakhia, seperti gelas yang ditelungkupkan. Seperti gelas yang ditelungkupkan. Yang akhirnya la ya'rifu ma'rufan, dia tidak memandang baik yang namanya kebaikan. Sunnah tidak akan dia anggap tuntunan. 6. Demikian pula wala yungkiru mungkaron, tidak bisa mengingkari kemungkaran. Kebid'ahan tidak lagi sebuah bid'ah. Kemaksiatan bukan lagi kemaksiatan, namun hal yang wajar-wajar saja. Nasallahu salama wal afiyah. Illa ma usyriba min hawa, kecuali apa yang dia telan dari hawa nafsunya. Dia akan mengatakan ini mungkar karena tidak sesuai dengan hatinya. Dia katakan ini sesat karena tidak sesuai dengan tendensi dia. Nah, inilah demikian bahayanya mengikuti fitnah. Bahayanya mengikuti fitnah. Nah, itu hadis yang kedua. Dalam hadis ini, yang kedua ini, semakin nyata bagi kita bahwasanya Allah akan menguji hatinya orang-orang yang beriman, sehingga akan nyata di hadapan Allah orang-orang yang jujur, dan tidaklah mereka akhirnya menjauh dan menyimpang dari al-haq, melainkan dengan sebab perbuatan mereka, mengikuti fitnah, meninggalkan manhaj ahli sunnati wal jamaah yang sahih, yang hak ini. Sehingga akhirnya kalau sudah menjauh dan Allah tutup hatinya, nasihat tidak bermanfaat. Karena sudah ditelungkupkan, yang baik dianggap jelek, yang jelek tatkala itu sesuai dengan hawa nafsu dianggap baik, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka dia nyatakan jelek. Nah, inilah demikian. Nasallahu salama wal afiyah. Hadis yang ketiga, wa huwa marwiyun min ghairi wajhin anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini diriwayatkan dari bukan satu jalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari banyak jalan. Naam, dari banyak jalan. Wa addahu ahlus sunnati fi usuli hujjajihim, dan ahlus sunnah wal jamaah naam memasukkan hadis ini termasuk bagian dari pokok hujah-hujah mereka. Pokok hujah mereka. Wa dhabbihim anis sunnah, dan menjadi pokok di dalam mereka membela sunnah wa ahliha, dan juga membela ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah. Wa raddi alal bida'i wa ahliha, dan menjadi pegangan bagi mereka di dalam membantah ahlul bid'ah dan juga kebid'ahan yang mereka lakukan. Wa huwa hadithul iftiraq, yaitu hadis tentang iftiraq, perpecahan umat. Hadis ini datang dari bukan satu sahabat saja, namun beberapa sahabat yang banyak. Dan beliau di sini mendatangkan salah satu lafadznya. Salah satu lafadznya, lafadznya mutaqaribah, saling berdekatan maknanya. Kata beliau, di antara lafadz-lafadznya, sataftariku hadhil ummah, akan berpecah umat ini ala salasin wa sab'ina firqah, menjadi salas wasaba'in, 73 firqah, kelompok. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu. Diterangkan para ulama, yang akan berpecah di sini adalah ummatul ijabah, orang-orang yang telah menjawab ajakannya Nabi untuk masuk ke dalam Islam. Bukan ummatul dakwah. Umat dakwah, orang-orang yang disampaikan dakwah Nabi, mencakup Yahudi, Nasrani, Budi, Muslim dan yang lainnya. Namun yang akan berpecah di sini adalah ummatul ijabah, orang-orang yang sudah masuk ke dalam Islam. Akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya, kelompok semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu. Maka para sahabat pun segera bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapakah dia yang satu itu wahai Rasulullah? Qala al jamaah, beliau menyatakan al jamaah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan, bab iftiraqul umam, perpecahan umat ini, di nomor hadis 3992. Dengan lafadznya, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, lataftariqanna ummati ala salasin wal sab'ina firqah, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan berpecah menjadi 73 kelompok. Wahidatun fil jannah, satu masuk ke dalam surga, wasintani wasaba'una finnar, 72 masuk ke dalam neraka. Qila ya Rasulullah manhum, dikatakan siapa mereka ya Rasulullah? Qala al jama'ah, mereka al jamaah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imamul Albani rahimahullah dalam silsilah As-Sahihah jilid yang ketiga halaman 480. Inilah al jamaah. Maka apakah semua yang ada label jamaah itu yang selamat atau bagaimana? Padahal satu saja. Kalaulah semua yang ada label jamaah itu yang selamat, ternyata banyak. Bukan satu dua, bahkan ratusan berlabel jamaah, dan bukan sama, berbeda-beda mereka. Maka tentunya tidaklah demikian. Maka bagaimanakah kita memahami makna jamaah? Wa fassara Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu al-jama'ata. Maka Abdullah Ibnu Mas'ud, siapa sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan makna al-jama'ah biqaulihi. Ini dihafal ya. Yang sudah punya kitabnya dihafal. Kata Abdullah bin Mas'ud, Al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka fa innaka hina idzin antal jama'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud, al jama'atu, yang namanya al jama'ah, ma wafaqal haqqa, apa-apa yang wafaqo, sesuai, cocok dengan al-haq. Apa-apa yang cocok dengan al-haq, ucapan, perbuatan, prinsip, sikap yang sesuai dengan al-haq. Wa in kunta wahdaka, walaupun engkau satu-satunya sendirian, walaupun engkau bersendirian namun sesuai dengan al-haq, fa innaka hina idzin, maka sesungguhnya engkau hina idzin ketika itu, antal jamaah, engkau adalah al jamaah. Sehingga di sini inilah tafsiran al jamaah yang benar, yang ditafsirkan langsung oleh sahabat Nabi, bukan ditafsirkan oleh orang sekarang, namun sahabat Nabi yang pemahamannya dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga lebih dekat kepada kebenaran. Maka tafsiran ini dikeluarkan enam. Maka di sini dikatakan dalam ta'liq, berkata Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Adapun enam, ini ucapan Ibnu Mas'ud sampai di sini aja, al jama'ah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Adapun ucapan fa innaka antal jama'ah hina idzin, ini merupakan ucapan Nu'aim Ibnu Hammad, perawi hadis, ya, setelah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka bisa dilihat dalam Al-Ba'ith ala Inkaril Bida'i wal Hawadith halaman ke-22 yang ditulis oleh Muhammad Abdurrahman Ibnu Ismail. Nah, oleh Ibn Abi Muhammad Abdurrahman Ibnu Ismail. Nah, barakallahu fikum. Ini hadis yang ketiga. Di sana masih ada beberapa hadis yang atau hadis yang keempat, enam, panjang sampai jam berapa Bu Pet? 5 menit kayaknya saya khawatir enggak cukup ya. Jadi kita tunda pembacaannya pada kesempatan yang lain insyaallah. Yang jelas di sini bahwasanya menguatkan atau menekankan serta memahamkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia ini adalah ujian. Dan yang selamat dari ujian-ujian tersebut hanyalah satu, yaitu orang yang sesuai dengan al-haq. Dengan sesuai dengan al-haq, walaupun bersendirian, itulah yang selamat. Sehingga jangan sampai enam hembusan-hembusan syaitan, waswasah syaitan, atau juga bala tentaranya, dan juga enam makhluk yang senantiasa dipinjam oleh syaitan baik dari kalangan jin ataupun manusia, ini menjadikan kita lemah di dalam mengikuti al-haq, menjadikan kita loyo. Maka tidaklah yang demikian melainkan dikarenakan jauhnya kita dari pelajaran sunnah, jauhnya kita dari wejangan-wejangan wasoya, nasihat dari para a'immah. Ya, oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa mendengar arahan wejangan para ulama yang dikenal berpegang teguh dengan sunnah dan membela ahlu sunnah, serta sunnah itu sendiri tatkala disimpangkan yang mereka memiliki kecemburuan yang sangat besar dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam agama ini. Oleh karena itu, enam, jangan bagi kita untuk antipati. Antipati sebagaimana dihembuskan oleh kalangan hizbiyin sekarang, pembicaraan tentang manhaj inilah pembicaraan yang memporak-porandakan dakwah. Maka tidak. Bahkan al-allama Asy-Syaikh Shalih Fauzan ditanya di dalam suatu konteks pertanyaan yang maknanya, kenapa pembicaraan tentang ahlul bid'ah dan pengekor hawa nafsu di saat ini mengalahkan pembicaraan tentang Yahudi dan Nasrani? Maka jawaban beliau, sesungguhnya pertolongan Allah tidaklah akan turun melainkan dengan adanya kemurnian barisan. Kemurnian barisan. Sehingga bagaimana mungkin kita akan mengalahkan Yahudi dan Nasrani sementara masih ada di kalangan kita mubtadi, masih ada di kalangan kita musyrikin dan seterusnya. Allah tidak akan menolong dengan adanya orang-orang musyrikin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Uhud tatkala datang kepada mereka, kepada beliau orang-orang munafikin yang telah mengkode kepada orang-orang Khaybar yang mereka adalah orang-orang Yahudi, datang menawarkan bantuan, Rasulullah menolak. karena tidaklah akan menjadi sebab pertolongan dengan banyaknya jumlah, namun pertolongan tersebut dengan sebab ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita cermati. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang ringkas ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang bertobat sebelum wafatnya, dan senantiasa kokoh berpegang teguh di atas sunnah sampai dengan wafat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.